Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi hadyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin sekalian, barakallahu fikum, adalah termasuk di antara prinsip dakwah salafiyah adalah prinsip talabul ilmi asy-syar'i. Prinsip adanya mencari ilmu syar'i. Dan ini adalah perkara yang Allah Ta'ala perintahkan kepada nabinya untuk berdoa, Rabbi zidni ilma. Dan ini juga prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhah ala kulli muslim. Sehingga seorang muslim yang dia berjalan di atas jalannya sunnah, hendaklah dia memiliki prinsip adanya talabul ilmi asy-syar'i. Selalu menjadikan dalam kehidupannya kesempatan mencari ilmu syar'i. Ini melisihi kelompok-kelompok yang menyimpang. Dari kalangan kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalannya para salaf. Karena sebagian hanya lebih mengedepankan dakwah, melupakan talabul ilmi syar'i. Maka ayuhan nas, sesungguhnya amalan menuntut ilmu syar'i, amalan yang sangat mulia, yang diperintahkan untuk kita selalu bersemangat di atasnya. Namun bersemangat di atas sunnah, bersemangat di atas bimbingan as-sunnah an-nabawiyah, tetap terbimbing di atas bimbingan para ulama kita. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan mencoba untuk memahami di antara pembahasan yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah dalam Kitabul Ilmi. Beliau menyebutkan al-asbab al-ma'inah ala talabil ilmi, beberapa sebab yang membantu bagi seorang penuntut ilmu untuk bisa mendapatkan ilmu syar'i. Beberapa sebab yang membantu bagi seorang penuntut ilmu mendapatkan ilmu syar'i. Iya. Ini penting bagi kita. Karena seorang yang ingin mendapatkan ilmu syar'i, sungguh Allah Ta'ala telah menjadikan segala sesuatu ada sebabnya. Maka sebab yang membantu seorang bisa mendapatkan ilmu, na'am, al-asbab al-ma'inah ala talabil ilmi kasiratun. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwa sebab-sebab yang membantu, menolong bagi seorang untuk mendapatkan ilmu syar'i amat sangat banyak. Minha, di antaranya yang pertama adalah at-taqwa. Sebab yang pertama untuk bisa mendapatkan ilmu, sebab yang sangat besar pengaruhnya adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Apa itu takwa? Nah, disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin tentang makna takwa. Wa taqwa wa ma'na taqwa ay yaj'ala al-'abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu biqayatan taqihi fi. Makna daripada taqwa ay yaj'ala al-'abdu, seorang hamba menjadikan bainahu wa baina ma yakhafuhu, antara dirinya dengan apa yang dia takuti. Nah, agar seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan perkara yang dia takuti, wiqayatan, sebuah penjagaan. Ya. Sebuah wiqayah, penjagaan, taqihi fi, yang untuk menjaga dirinya. Maka ayuhan nas, ini makna takwa kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Adapun makna takwa seorang hamba kepada Allah, seorang bertakwa kepada Allah, atau dengan bahasa lain takwallah. Apa yang dimaksud takwallah? Ayyaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min ghadabihi wa sakhatihi wiqayatan takihi min dalik. Jadi maksud bertakwa kepada Allah agar seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti, nah, berupa murkanya, wasakhatihi, dan sakhat murkanya Allah, sifat murka, kebencian yang datang dari Allah, murka, kebencian dari Allah, biqayatan taqihi, agar seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti dari kemurkaannya, kemarahannya, wiqayatan taqi, sebuah penjagaan yang bisa melindunginya, melindungi dari kemurkaannya, kemarahannya. Apa itu? Bi fi'li ta'atihi wajtinabi nawahihi, dengan cara menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Itu yang dimaksud taqwallah. Seorang menjadikan antara dirinya dengan apa yang dia takuti berupa murka, na'am, kemarahan, dengan dia membuat sebuah penjagaan yang bisa melindunginya. melindungi dari sifat murkanya Allah, marahnya Allah. Apa itu? Dengan cara menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Nah, dengan cara menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Itu yang dimaksud takwa Allah. Bertakwa kepada Allah, ini wasiat yang Allah Ta'ala wasiatkan lil awwalin wal akhirin. Takwa merupakan wasiat dari Allah untuk umat yang terdahulu dan yang terakhir. Umat pertama dan umat terakhir. Seperti dibawakan dalil oleh Syekh surat An-Nisa 131. An-Nisa 131. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh kami telah wasiatkan kepada ahlul kitab sebelum kalian, wa iyyakum, dan kami wasiatkan juga atas kalian. Nah, umat Rasul. Apa wasiatnya? An ittaqullah, agar selalu bertakwa kepada Allah. Jadi wasiat takwa itu wasiat yang diulang-ulang dari umat yang pertama, umat yang terakhir, semuanya diwasiati bertakwa kepada Allah. Nah, yang kedua, wasiat takwa adalah wasiatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk umatnya. Sebagaimana hadis Abi Umamah, telah hadis Tirmidzi disahihkan oleh Syekh Albani, tak kala beliau haji atau berkhutbah di saat haji wada', haji perpisahan. Karena setelah haji selang beberapa waktu beliau sakit. Setelah itu beliau wafat. Maka dikatakan haji apa? Wada'. Haji wada', ketika beliau menjalankan berkhutbah di saat itu. Di saat haji wada', beliau menyampaikan satu khutbahnya. Apa sabda beliau? Ittaqu rabbakum. Bertakwalah kepada Rabb kalian. Wasallu khamsakum. Salatlah lima waktu kalian. Wasumu syahrakum. Puasalah bulan Ramadan kalian. Wa'addu zakata amwalikum. Tunaikan zakat harta-harta kalian. Wa ati'u umara'akum. Nasihat terakhir, taatilah para pemimpin, pemimpin kalian. Tadkhulu jannata rabbikum. Pasti kalian masuk ke dalam jannah Rabb kalian. Jadi ada pertama, bertakwa kepada Allah. Wasiat yang kedua, sholat lima waktu. Yang ketiga, puasa bulan Ramadan. Yang keempat, menunaikan zakat harta kalian. Dan yang kelima, mentaati para pemimpin. Hadis ini dikeluarkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Juga wasiat takwa merupakan wasiat beliau ketika hendak mengirim pasukan menghadapi musuh. Rombongan pasukan sebelum diberangkatkan dinasihati bertakwa kepada Allah. Demikian, takwa kadang diiringi dengan albir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolong kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Ya. Kalau begitu, namanya takwa kadang tadi, kadang takwa itu berdiri sendiri. Wattaqullah. Kalimat perintah berdiri sendiri. Kadang kali perintah bertakwa beriringan dengan albir. Sehingga terjemahnya, kalau berdampingan dengan albir berarti apa? Al-alal birri ai fi'lul awamir. Adapun wattaqwa maknanya tarkun nawahi, meninggalkan larangan. Begitu. Jadi takwa itu kalau berdiri sendiri mencakup menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau kalimat takwa berdampingan dengan albir, wa ta'awanu 'alal birri. Albir mengandung makna apa? Menjalankan perintah. Wa taqwa maknanya menjauhi larangan. Demikian. Baik. Lalu apa faedahnya? Kalau kita seorang penuntut ilmu bertakwa, Syekh Utsaimin menjelaskan sebab yang pertama bertakwa. Diterangkan dalam surat Al-Anfal ayat 29. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal 29. Di antara faedah manfaat takwa. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. In tattaqullaha, jika kalian bertakwa kepada Allah. Apa terjemahnya di sini? Berdiri sendiri. Berarti apa maknanya? Jika kalian menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kan begitu tadi maknanya. Kalau berdiri sendiri mencakup menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tapi kalau takwa diiringi dengan kalimat albir, maknanya albir menjalankan perintah, at-taqwa maknanya meninggalkan larangan. Bisa dipahami? Ya. Maka dalam ayat ini, in tattaqullah, jika kalian bertakwa kepada Allah, berarti apa maknanya? Jika kalian menjalankan perintah, menjauhi larangan. Namanya takwa. Apa faedahnya? Ada tiga dalam ayat ini. Yang pertama, yaj'alakum furqana. Yaj'alakum furqana. Allah akan menjadikan untuk kalian furqana, pembeda. Apa yang dimaksud pembeda? Kata Syekh Utsaimin, yaj'alakum ma tufarrikun bihi bainal haqqi wal batil. Pembeda yang dimaksud, kalian bisa membedakan antara yang benar dan yang batil. Ini manfaatnya besar sekali, Pak. Kalau kamu menjalankan perintah, menjauhi larangan Allah, yang pertama Allah jadikan furqan. Apa tadi furqan? Allah akan jadikan furqan, maknanya kalian bisa membedakan bainal haqqi wal batil, yang pertama. Bisa membedakan yang hak dengan yang batil. Yang kedua, wa baina ad-dari wa nafi'. Kalian bisa membedakan antara yang bermanfaat, yang berbahaya, antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Ini perkara bahaya. Allah tunjukkan itu bahaya. Atau perkara yang bermanfaat. Karena yang bermanfaat dan yang berbahaya itu tidak sama. Tidak apa? Sama. Tapi iblis kadang menganggap apa? Sama. Gitu. Akhirnya samar. Orang akhirnya tidak bisa membedakan yang benar mana, yang bermanfaat mana. Yang namanya khamer itu dikatakan khamer karena menutup apa? Akal. Tapi di labelnya ditulis apa? Minuman penyegar. Ya apa tidak? Minuman apa namanya? Penghangat tubuh. Katanya kalau minum di tengah laut itu ketika naik kapal badan jadi apa? Seger, jadi kuat. Kan gitu ya. Orang yang ngerti makna khamer, ini namanya khamer sekalipun labelnya apa tadi? Penyegar, penguat, ya. Orang yang bisa membedakan antara hal yang bermanfaat dan yang berbahaya itu karena sebab takwa. Termasuk kata Syekh Utsaimin yang ketiga. Furqan yang ketiga masuk di sini. Naam. Yadkhulu fihi al-ilmu. Masuk kategori furqan kata Syekh Utsaimin adalah apa? Al-ilmu. Maksudnya apa? Maksudnya ayyaftahallahu ala al-insan minal ulum. Allah akan membuka kepada seorang na'am ilmu-ilmu. Allah akan membuka pada seorang ilmu. Ma la yaftahu li ghairihi. Yang Allah tidak membuka pada orang lain. Orang lain tidak paham, antum paham. Apa sebabnya? Karena Allah memberikan kepada kamu ketakwaan. Gitu. Ini furqan. Termasuk furqan adalah apa tadi? Ilmu. Maksudnya, Allah membuka pada seorang pintu-pintu ilmu. Dia belajar langsung paham. Iya. Orang ini belajar enggak paham-paham. Ajek. Mabni. Kalau kalimat kan ada yang mu'rob, ada yang apa? Mabni. Ini ajek. Enggak paham-paham. Gitu. Akhirnya karena enggak paham ketika ada fitnah terbawa. Badai fitnah. Ini bahayanya. Makanya bertakwa itu perkara yang akan membuka ilmu. Orang lain tidak paham, antum paham. Orang lain tidak ngerti, Allah beritahu kamu. Juga takwa kata Syekh Utsaimin yahsulu biha siyadatul huda wasiyadatul ilmi. Juga takwa itu akan menjadi sebab pertama bertambahnya petunjuk. Bertambahnya apa? Petunjuk. Bertambahnya ilmu dan bertambahnya al-hifd, penjagaan. Ya, Allah bukakan hatinya untuk bisa menyimpan sekian banyak ilmu. Hatinya bisa untuk menyimpan sekian banyak faidah ilmu. Ya. Dikisahkan dalam ucapan Syafi'i yang masyhur, syaqautu ila waki'in su'ahifti. Aku melaporkan kepada guruku Waqi' karena jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. maka beliau membimbing agar aku meninggalkan apa? Maksiat. Waqala, dan beliau pun berkata, i'lam bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu asi. Seraya menasehati bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu seperti apa? Sinar. Cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada hati, kepada orang yang bermaksiat. Hatinya tumpul. Hatinya gelap. Sehingga sinar ilmu tadi tidak bisa apa? Menembus. Begitu. Ini faedah takwa. Maka setiap kali seorang bertambah ilmu, semakin bertambah pengetahuannya terhadap perkara antara hak dan batil, perkara yang berbahaya dan bermanfaat, termasuk makna di sini ditambahnya ilmu, diberi kekuatan hafalan, juga apa? Dibuka oleh Allah kefahaman, al-fahm. Dibukakan apa? Kefahaman. Orang kalau bertakwa akan mudah dia menerima sesuatu yang benar. Ya, sehingga mudah memahami dengan baik. Ya. Oleh karena itu, takwa kata Syekh, sababun likuwatil fahmi. Takwa itu sebagai sebab kuatnya kefahaman. Orang ngaji itu kadang sekali belum paham. Ya apa tidak? Dua kali belum tentu langsung paham. Karena memang yang membuka hati untuk paham itu Allah. Sekali lagi, hati itu diantara dua jemarinya Allah. Dibolak-balikkan hatinya. Nah, oleh karena itu memahami sesuatu adalah taufik. Banyak orang ngerti tapi tidak paham. Contoh, banyak orang ngerti, baca bisa. Setelah baca ngerti maksudnya, tapi tidak paham ketika praktek. Apa contohnya, Pak? Contoh yang gampang, kalau antum melihat spanduk atau stiker besar sekali, ya, ada peringatan pemerintah. Ya apa tidak? Rokok apa terusnya bisa menimbulkan impoten, kanker, apalagi lah banyak sekali madorotnya. Kira-kira yang ngerokok itu bisa baca enggak, Pak? Apa buta aksara? Saya yakin banyak orang yang bisa baca tidak salah baca, apa tulisannya kebalik? Bukan tulisannya yang kebalik. Memang orang itu hatinya belum diberi apa? Kefahaman. Iya. Bukan enggak bisa baca, bisa wong tulisannya bahasa Indonesia. Bukan pakai honocoroko yang ada wulunya, ada apa namanya kalau zaman dulu, atau bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia yang mungkin banyak yang bisa apa baca. Ada seorang dokter, biasa dia sebelum praktek rokok dulu. Ya, kira-kira dokter bisa baca enggak, Pak? Nah, dokter ini saya yakin bisa. Tapi kenapa tidak bisa memahami apa yang dia baca? Ya demikianlah. Tidak semua orang yang bisa baca itu apa? Paham. Itu yang pakai bahasa Indonesia loh ya. Barakallahu. Ya sudah jelas akibat jeleknya. Itu saja tidak paham-paham. Istilah orang tidak mau apa? tak mau tahu. Begitulah kefahaman. Ini sebabnya adalah takwa. Termasuk masuk kategori di sini kata Syekh yang namanya al-farosah, firasat. Apa namanya? Farosah. Annallaha yu'ti al-muttaqi farosah. Bahwa Allah memberikan kepada orang yang bertakwa al-farosah, firasat. Yumayizu biha, yang bisa dia bisa membedakannya. Hatta bainan nas, sehingga apa yang ada di antara manusia. Antum ahlu sunnah, ngaji, memahami dakwah salafiyah. Antum sudah tahu perbedaan ahlu sunnah dengan jamaah tabligh misalnya. Perbedaan dakwah salafiyah dengan ikhwanul muslimin. Antum tahu. Antum semakin kuat bertakwanya, semakin mengerti perbedaannya. Sehingga kalau ketemu orang, dia pakai imamah. Ini model nekuknya kayak orang apa? Rombongan tabligh ini. Dan sudah mencium. Dari gelagatnya saja sudah apa? Tercium. Wah, ini kayaknya bukan salafi. Nampak dari modelnya, dari ucapannya, kalimat yang disampaikan, wah ini tabligh ini. Tercium. Antum bisa bedakan, oh ini tabligh ini. Gitu? Atau mungkin lihat ada orang seperti ahlu sunnah berkhutbah, menyampaikan alhamdulillah. Semuanya mirip kayak ahlu sunnah. Tapi ketika bergaul, teman pergaulannya orang-orang hizbiyah. Teman pergaulannya orang-orang yang terjatuh kepada hizbiyah. Tentu bisa tahu. Ini adalah orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui jalan dakwah salafiyah. Antum harus tahu. Agama seorang sangat dipengaruhi oleh temannya. Seorang akan dilihat juga agamanya dari siapa? Temannya. Nah, itu antum harus cerdas. Itulah firasat. Farasatul mu'min haq. Firasatnya orang mukmin itu kadang apa? Benar. Iya. Kadang cuma lihat dari raut wajahnya, kita bisa membaca. Ini dari omongannya, dari raut wajahnya, bukan orang yang jujur. Karena orang jujur kan bisa dilihat dari ucapannya, dari gelagatnya. Antum belum kenal, sudah bisa memahami dengan firasat antum. Firasat saya mengatakan kayaknya ini orang jelek ini. Dari korinah-korinahnya ini orang jelek. Itulah firasat. Ya. Maka Abdullah ibni Salam Yahudi, ketika dia belum masuk Islam, mendengar ada orang datang ke Madinah mengaku nabi. Coba dia mendekat. Sahabat tidak tahu kalau dia mendekat, cuma ingin lihat apa yang disampaikan. Dia mendekat, mendengar. Ternyata yang pertama kali beliau dengarkan adalah la tu'minu, la tadkhul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala dulukum ala syai' idza fa'altumuh tahabbtum afsus salam bainakum. Nabi ini mengajarkan kalimat yang baik. Tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sehingga saling mencintai. Maukah aku tunjukkan satu perkara yang kalau kalian melakukannya akan muncul rasa cinta? Sebarkanlah salam. Abdullah bin Salam yang masih Yahudi menyimpulkan, saya melihat wajah orang ini bukan wajah pendusta. Apa maknanya? Wajahnya bukan wajah apa? Pendusta, orang jujur. Dia pun mendekat dan masuk apa? Islam. Ini tahu, ini nabi ini. Ini yang disebutkan dalam kitab. Itulah firasat. Firasat seorang terbimbing, mengerti yang hak dan batil, madarat dan manfaat, itu karena takwa Allah. Karena apa? Takwa Allah. Makanya para ulama mengerti sebuah fitnah ketika datang dan setelah apa? Selesai. Fitnah ketika datang, ulama tahu. Dan setelah pergi, ulama sudah tahu. Orang awam ngertinya kalau sudah apa? Bubar. Oh, itu maksudnya toh. Ulama sudah tahu. Itulah ilmu diberi oleh Allah firasat. Kalau kamu begini, akibatnya seperti ini. Dibimbing oleh Allah karena takwa Allah. Itu faedah yang pertama, bahwa takwa Allah sebab yang akan menolong bagi penuntut ilmu mendapatkan ilmu. Dengan surat Al-Anfal 29, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jadi makna furqan ada berapa makna tadi? Ya. Makna furqan yang pertama, bisa membedakan antara hak dan batil. Yang kedua apa tadi? Bisa membedakan antara yang berbahaya dan yang bermanfaat. Yang ketiga, furqan di sini maksudnya adalah, masuk padanya adalah ilmu. Ilmu yang Allah masukkan ke hati seorang. Termasuk makna furqan, takwa akan menghasilkan bertambahnya petunjuk, bertambahnya ilmu, dan bertambahnya hafalan. Kuatnya hafalan. Kemudian masuk pada makna furqan adalah kefahaman. Masuk dalam pengertian furqan dalam ayat adalah apa tadi? Kefahaman. Diberi kefahaman. Masuk dalam perkara furqan juga apa tadi? Firasat. Farasah. Nah. Jadi firasat itu tadi, dia bisa menilai orang walaupun belum bergaul lama, sudah bisa mengetahui keadaan seorang, jujur tidak jujurnya, orang baik atau orang jelek, dengan firasat Allah berikan kepadanya. Itulah farasah. Dan Nabi mengatakan farasatul mukmin haq. Firasat orang mukmin itu apa? Benar ada. Tapi ini bukan dukun ya. Dia mengaitkan sesuatu dengan ilmu. Ini kalau melanggar ini akibatnya ini, kalau melakukan akibatnya ini, dosanya ini menimbulkan ini. Farasah. Bisa dikatakan para ulama ketika datang fitnah tahu akibatnya saat terjadi dan setelah selesainya. Kalau orang awam taunya kalau sudah selesai. Yang kedua, dalam surat Al-Anfal, takwa akan menghasilkan yang kedua apa? Yukaffir ankum sayyi'atikum. Takwa akan menghapus kejelekan-kejelekan kalian. Takwa, apa tadi takwa maknanya? Kalau berdiri sendiri, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Kalau takwa berdampingan dengan albir, wa ta'awanu 'alal birri, albir maknanya menjalankan ketaatan, wa taqwa maknanya meninggalkan maksiat. faidah takwa dalam surat Al-Anfal. Yang kedua, menghapus apa? Kejelekan. Kejelekan kadang dihapus yang pertama dengan sebab ketakwaan. Kadang seorang dihapus kejelekannya bil a'mal as-salihah, dengan amal soleh. Dengan amal soleh kejelekan dihapus. Contohnya apa, Pak? Contohnya adalah hadis Muslim. As-salawatul khamsu, al-jumu'ah ila jum'ah, Ramadan ila Ramadan, mukaffarat lima bainahuma majtunibatil kabair. Contohnya apa? Salat lima waktu. Salat lima waktu. Duhur menuju asar. Mungkin aktivitas antum antara duhur dan asar berbuat dosa, kan? Maka saat antum menjalankan sholat duhur asar, Allah jadi ampunan, akan mengampuni dengan sebab itu. Asar menuju apa? Maghrib. Mungkin di antara sela-sela waktu itu kita berbuat dosa, Allah jadikan sholat-sholat itu sebagai penghapus. Jum'at ila Jum'at, berarti satu pekan ya. Jum'at kemarin menuju Jum'at mendatang. Selama satu pekan kita berbuat dosa, dengan amal soleh, amal jelek kita bisa apa? Dihapus. Itu kalau satu pekan. Ramadan ila Ramadan, berarti satu tahun. Ramadan kemarin menuju Ramadan akan datang. Mungkin dalam satu tahun banyak kejelekan yang kita lakukan. Kejelekan yang kita lakukan sembunyi-sembunyi, atau kejelekan yang kita lakukan terang-terangan, atau kejelekan yang kita lakukan karena ngerti atau tidak ngerti. Ramadan, puasa Ramadan akan melebur kejelekan tadi. Tapi kata Nabi, kalau dosa besar itu dijauhi. Kalau dosa-dosa besar dijauhi. Jadi dosa-dosa besar itu dijauhi, maka dosa-dosa kecil akan lebur dengan amal soleh. Bisa dipahami? Dosa kecil akan lebur dengan amal soleh. Hadis Muslim. Atau umroh. Antum umroh. Al-umroh ilal umroh kafarah. Umroh menuju umroh berikutnya penghapus. Lima bainahuma, antara waktu keduanya. Ibadah umroh menuju umroh berikutnya penghapus dosa. Intinya amal soleh itu menjadi sebab penghapus kejelekan. Hadza ya'ni anal insan idza taqallah sahula lahul a'mal as-solihah. Ini maknanya, kalau orang itu bertakwa akan dimudahkan. Akan dimudahkan beramal soleh. Kalau orang itu bertakwa akan dimudahkan beramal soleh. Antum mau nyari kerjaan, milih-milih. Saya ingin kerja tapi yang bisa menjaga sholat lima waktu. Ya. Setiap kali ditawari pekerjaan, syaratnya apa? Tidak boleh Jumatan. Wah, saya tidak mau ini. Tidak mau, ini pekerjaan jelek ini. Akhirnya apa? Karena dia bertakwa kepada Allah, Allah pilih untuknya pekerjaan yang mudah untuk beramal soleh. Dilalah dipercaya. Silahkan kamu di sini mau sholat Jumat, mau sholat lima waktu, mau sholat duha, silahkan. Masya Allah. Ini akibat bertakwa. Dipilih, Pak. Ada seorang pekerja di perusahaan asing. Orang asing ini tahu semua pekerja tukang tailoring. Ada satu orang Muslim ya enggak muteler. Rajin sholat, rajin ibadah, enggak suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Bertakwa kepada Allah. Maka akhirnya pimpinan perusahaan mengangkat dia sebagai anaknya. Semua perusahaan diberikan untuk dia. Sudah tanggung-tanggung. Ini saya punya perusahaan ini, silakan ngepegang. Karena saya suka dengan kejujuranmu. Begitulah. Sehingga dia mudah beramal soleh. Ini sekedar contoh. Dan itu terjadi. Sehingga siapa yang bertakwa kepada Allah dimudahkan beramal soleh. Allati yukafirullah biha anhu, yang dengan itu Allah hapus kejelekannya. Maka marilah kita perhatikan ketakwaan kita. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga kalau kita bertakwa, kata Allah Ta'ala dalam surat Al-Anfal ayat 29, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian. Apa maksudnya mengampuni kalian? Yuyassirukum bi an yuyassirakum lil istighfar wa taubah. Allah akan memudahkan kalian untuk beristighfar dan bertobat. Allah akan memudahkan beristighfar dan bertobat. Ini faedah takwa. Selalu menjalankan perintah, selalu menjaga larangan Allah, dimudahkan beristighfar dan bertobat. Fa inna hadza min nikmatillah 'alal 'abdi. Ini termasuk nikmat. Kata Syekh Utsaimin, ini nikmat dari Allah untuk hamba. Apa itu? Dimudahkan bertobat dan beristighfar. Beristighfar gampang apa angel? Gratis atau bayar? Gratis. Gratis. Bertobat mudah apa gampang? Mudah sebenarnya. Bagi yang dimudahkan. Astagfirullah, astagfirullah. Mengucapkan istighfar itu mudah, gratis. Tapi tidak semua orang dimudahkan. Ada saja yang menyibukkan dia. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, beliau pun beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Berapa kali? 3 kali. Allahumma antas salam, ingkas salam, tabarok fayadal jalali wal ikram. Selesai sholat, fardu. Begitu. Namun beliau dalam satu hari kurang lebih, atau bila lebih dari sekitar lebih dari 100 kali beristighfar, kurang lebih 100 sehari semalam, ya, padahal dosanya sudah diapakan, diampuni. Jadi urusannya memang kemudahan, dan kemudahan ini didapat karena takwa Allah. Selalu menjaga perintah Allah, selalu memperhatikan larangan Allah, sehingga dimudahkan untuk tobat dan istighfar. Begitu. Ketika diingatkan, tobat mas, tidak jengkel. Iya ya, aku salah. Kadang kala ada orang disuruh tobat, marah apa? Marah. Gitu. Kenapa? Berarti orang ini belum dimudahkan untuk mendapatkan kebaikan. Makanya seorang bisa beristighfar, bertobat, itu nikmat. Dan ini dia dapatkan, nikmat ini didapatkan karena takwa Allah. Takwa itu membawa nikmat, dimudahkan bertobat dan beristighfar. Tapi kalau orang yang enggak memperhatikan perintah dan larangan Allah Ta'ala, itu tadi dinasehati malah jengkel, dinasehati begitu ketemu melengos. Nah, kok malah saya dimarahi, jengkel ke saya kan cuma beri nasihat. Begitulah manusia. Itu manusia seperti itu kadang. Tapi kalau orang itu bertakwa, malah jazakallahu khair ya nasihatnya kemarin, bagus sekali, pas untuk saya. Tapi kalau orang itu memang belum bertakwa, aku ngaji disindir terus, aku terus yang gantem. Duh, ustadznya tidak tahu antum. Ustadznya itu tidak ngerti barang goib. Tapi kok materi ini ngantem aku kabeh yo? Pas ngantum, jangan marah. Kan begitu ya? Justru jadi mengingatkan. Astagfirullah, itu saya itu. Tobat. Seharusnya kan begitu ya? Ya. Tapi ya sudah. Jadi konsekuensi ustadz mengingatkan ya kadang malah dicemberuti. Tak apa-apa. Yang penting semuanya jadi baik. Bersabar. Itulah surat Al-Anfal. Sebab yang membantu orang jadi dapat ilmu. Nah, kembali ke pelajaran. Karena ada yang datang terlambat. Jadi tak ulang kembali. Pelajaran kita sedang membahas sebab-sebab yang membantu orang bisa mendapatkan apa? Ilmu. Sebab yang pertama apa tadi? Takwa. Dan takwa itu memiliki buah faidah dalam surat Al-Anfal 29. Nah, ada tiga ya. Yaj'alakum furqana. Allah jadikan furqan. Makna furqan di situ masuk dalamnya adalah ilmu, kefahaman, petunjuk, pembeda. Juga Allah menghapus kesalahan kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Tiga faedah dari takwa. Itu sebab yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, sebab yang kedua yang akan menolong, membantu orang bisa dapat ilmu syar'i. Yang kedua, al-musabarah wal istimraru ala talabil ilmi. Musabarah artinya orang itu bersabar. Nah, bersabar dalam menuntut ilmu. Wal istimrar dan continue, terus menerus dalam menuntut ilmu. Al-musabarah, sabar. Yata'ayyan ala talibin ilmi ayyabdulal juhda fi idraqil ilmi wa sabri alaiha. Seorang talibul ilmi haruslah mencurahkan kesungguhannya untuk mendapatkan ilmu dan untuk bisa sabar. Kenapa? Wa ayyata hafadha bihi ba'da tahsilihi, dan agar menjaga ilmu setelah dia dapatkan. Iya. Jadi mencurahkan kesungguhannya demi mendapatkan ilmu dan bisa sabar. Serta demi untuk terjaganya ilmu setelah dia dapatkan. Fa innal ilma la yunalu bi rahatil jismi. Ilmu agama ini tidak diperoleh dengan santainya jasad. Ilmu itu tidak diperoleh dengan santainya jasad. Sebagaimana kata Yahya Ibni Katsir. Yahya Ibni Abi Katsir berkata, la yustata'ul ilmu birahatil jismi. tidak akan didapatkan ilmu dengan santainya jasad. Mesti harus mencurahkan dengan serius, mesti harus sabar. Coba si antum duduk di masjid di siang hari panas, ya, ini butuh kesabaran. Dan ini sesuatu yang berat. Maka haruslah seorang thalibul ilm mau terus bersabar menghadapi segala keletihan di dalam menuntut jalannya ilmu tadi. Ya. Karena jalannya ilmu itu jalan yang menghantarkan ke surga. Dalam hadis Muslim, Nabi kita bersabda sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ya. Dalam hadis Muslim Nabi bersabda, barang siapa yang berjalan menempuh ilmu, barang siapa yang berjalan menempuh apa? Ilmu. Ilmu agama maksudnya. Sahalallah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Maka orang yang ingin mendapatkan ilmu, tak kala menempuh jalannya ilmu, jalan itu ada dua makna. Yang pertama, dia berjalan dari rumah menuju majelis ilmu. Butuh kesabaran enggak? Sabaran, mau berangkat, buka dompet, aduh, tipis. Bayar angkot, enggak ada. Ayo. Ya, mungkin kita belum sekelas para ulama dulu. Ya. Adalah imam seorang ulama, Imam Syu'bah kalau tidak salah. Orang ini belajar ilmu sehingga menjual dinding rumahnya atau atap rumahnya. Ya. Jadi kefakiran menimpanya. Sehingga terpaksa untuk bisa mendapatkan ilmu menjual barang yang sudah ada. Ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Asy-Syu'bah. Imam Asy-Syu'bah berkata, "Man talabal hadis aflas." Yang mencari hadis aflas. Harta harus dikorbankan kadang sampai habis. Imam Malik berkata, "Innal ilma la yunalu hatta yudaqu fihi ta'mal faqri." Sesungguhnya ilmu tidak akan diperoleh sehingga dicicipkan rasa fakir. Begitu. Maka Rabi'ah, namanya Imam Rabi'ah, Imam Madinah. Kata beliau, ba'a khosyaba baitihi. Imam Rabi'ah menjual pagar khosyab, kayu rumahnya. Kenapa Pak? Minal fakri. Karena ditimpa apa? Fakirah. InsyaAllah. Ini para imam kita. Para imam-imam dulu bersabar menghadapi kefakiran demi ilmu. Jadi ilmu yang ditempuh oleh mereka penuh kesabaran, kekurangan. Ya. Jadi jangan sampai seperti artis, wah aku biar bisa tampil nanti pulang dapat apa? Pesangon. Dapat semakin banyak yang kagum, saya dapat apa? Banyak keuntungan dunia. Dakwah bukan untuk mencari dunia. Ilmu bukan untuk memperoleh kekuasaan dunia. Para ulama salaf dulu bersabar menimpa kefakiran, bersabar. Baik. Fayusabir talibul ilm wa yajtahid. Maka terus bersabar dan semangat wa yasharul layali, selalu berusaha membuka mata di waktu malam, murojaah. Wa yadau kullama yasribuhu, meninggalkan yang memalingkan, au yushiluh, menyibukkan dari talabul ilmi. Ya. Walis salafis salih qadaya masyhurah. Para ulama salaf memiliki berita atau perkara yang masyhur tentang kesabaran mereka dalam menuntut ilmu. Ya. Kata Ibnu Abbas, anahu su'ila bima adraqtal ilma. Ibnu Abbas pernah ditanya, dengan apa kamu bisa mendapatkan ilmu? Bilisanin sa'ul, dengan lisan yang mau bertanya. Wa qalbin aqul, hati yang mau menggunakan akal. Wa badanin ghairu ma'ul, badan yang tidak santai. Lisan yang mau bertanya, hati yang berakal, badan yang tidak santai. Serius. Itulah para ulama. Itulah Ibnu Abbas. Sampai tidur di depan pintu halaman sahabat, nunggu mau tanya ilmu. Itulah beliau Ibnu Abbas di masa mudanya. Selalu menyibukkan diri dengan ilmu, sehingga beliau menjadi ulama pada zamannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru ta'wana subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.